بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه بعد. قال الشيخ إمام الكبير أبو الحسين مسلم بن حجاج القشيري النيسابوري في صحيحه في كتاب الإيمان باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا. قال حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان تحويل قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير كلهم عن عبيد الله النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم تحويل قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللبز له قال قرأت على مالك النافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا، ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا. قال المصنف رحمه الله بركاته الإمام مسلم رحمه الله dalam صحيحنا كتاب الإيمان باب بركاته النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا. Barang siapa yang menghunuskan atas kami senjatanya atau pedangnya, maka dia bukan golongan kami, maka dia bukan bagian daripada kami. Al-Imam Muslim rahimahullah mengatakan Zuhair bin Harb dan Muhammad bin Al-Muthanna kedua-duanya melihatkan kepada kami dan keduanya berkata haddatsana Yahya wa huwa al-Qattan. Keduanya mengatakan bahwasanya kami diberitahukan oleh Yahya yaitu Al-Qattan. Ha wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, kata Imam Muslim lagi, kami pun diriwayatkan pula dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, dia berkata haddatsana Abu Samah wa Ibnu Numair, telah memberitakan kepada kami, kata Abu Bakar bin Abi Syaibah, Abu Samah dan Ibnu Numair kulluhum an Ubaidillah, semuanya mengambil riwayat daripada Ubaidullah An-Nafi', dari Nafi', maulanya Ibnu Umar, an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata Imam Muslim rahimahullah tuhaddatsana Yahya bin Yahya wa lafdhuhu, kami juga diberitakan oleh Yahya bin Yahya dan lafaz ini miliknya. Dia berkata qara'tu 'ala Malikin, aku pernah membacakan hadis ini di atas imam, di hadapan Imam Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwasanya Nabi SAW bersabda man hamal 'alaina silaha falaysa minna, barang siapa yang menghunuskan pedangnya atas kami maka dia bukan dari bagian kami atau bukan dari golongan kami. Mazhab Ahlu Sunnah Jamaah bahwasanya siapa yang membawa senjata, menghunus senjata yang diarahkan kepada sesama kaum muslimin, ya, dengan tidak hak, bukan dengan takwil, ya, dan dia tidak menghalalkan hal itu hanya karena melampaui batas saja, maka dia adalah asin, bermaksiat kepada Allah. Wala yakfur, dan dia tidak dihukumi kafir. Bidzalika fa in istahallahu kafara, kecuali kalau dia menghalalkan perbuatan itu maka dia kafir dengannya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, ahlu sunnah wal jamaah menyatakan bahwasannya mazhab mereka, orang-orang yang menyerang kaum muslimin dengan senjata-senjatanya, membawa senjata untuk memerangi kaum muslimin padahal mereka juga sesama kaum muslimin, ya, selama mereka tidak menghalalkan perbuatan tersebut dan tanpa takwil. Makna takwil adalah memerangi karena ada syubhat. sebagaimana terjadi antara para sahabat. Peperangan antara Muawiyah dan Ali semuanya dengan takwil. Arti takwil adalah dengan adanya syubhat, dengan adanya perkara yang dianggap mereka hujjah untuk memerangi. Ini namanya adalah peperangan dengan takwil, bitakwil. Ya, sebagaimana kita katakan peperangan pada masa sahabat antara Muawiyah dan Abu Sufyan, dan antara Muawiyah dan Ali, antara Ali dan Talha, Zubair dan lain-lain, ini adalah peperangan antara mereka bitakwil, dengan takwil. Maksud dengan takwil, mereka menganggap ini adalah perkara yang hak. Ya, Ali menganggap di atas kebenaran, Muawiyah menganggap di atas kebenaran. Ketika tak ditemukan jalan kesepakatan, terjadilah peperangan. Ini peperangan dengan takwil. Adapun yang dibahas dalam hadis ini adalah orang yang menyerang orang Islam, yang menyerang sama kaum muslimin tanpa takwil. Bukan dengan takwil, bukan dengan hak. Karena kadang-kadang peperangan itu diperangi dengan hak, sebagaimana pemerintah memerangi pemberontak itu dengan hak. Ya, pemberontak membunuh, memerangi kaum muslimin dengan tidak hak. Ya, maka perkataan Nabi di sini adalah perkataan bagi orang-orang yang memerangi kaum muslimin, padahal mereka adalah kaum muslimin juga, tanpa dengan kebenaran, tanpa dengan takwil, mereka dihukumi bermaksiat, melakukan dosa besar, perbuatan mereka kufur kecil tak sampai kepada kufur besar, kufrun duna kufrin, selama mereka tidak menghalalkannya. Kalau mereka menghalalkan memerangi sama kaum muslimin, maka dengannya mereka keluar daripada Islam, kafir. Ya, karena hukum asalnya tidak boleh kita memerangi sama kaum muslimin. Ya, sebagian mengatakan hadis ini untuk orang-orang yang menghalalkan perbuatan tersebut. Man hamal alaina silaha falaysa minna, yang membawa pedangnya, menghunus senjatanya untuk kami, maksudnya untuk merangi kami, maka bukan bagian daripada kami. Kata mereka, ini ditujukan kepada orang yang menghalalkannya, maka dia dianggap kafir, keluar daripada Islam. Ya, sebagian menafsirkan dengan kata-kata laisa ala siratina, yang memerangi kami, membawa senjata, menghunus pedangnya untuk memerangi kami, maka bukan di atas jalan kami. Di antara tafsiran para ulama, Sufyan berkata, Sufyan bin Uyainah, saya tak suka dengan tafsiran ini, dibiarkan lebih baik lafaz hadis supaya lebih membuat orang waspada, berhati-hati. Siapa yang memerangi kami bukan dari golongan kami. Ya, naam syekh. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا مصعب وهو بن المقدام قال حدثنا إكرمة بن عمار عن إياس عن إياس بن سلمة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علينا السيف فليس منا. Kemudian Al-Imam Muslim rahimahullah menyebutkan dalil lainnya dari sahabat Nabi Salamah ibn Aqwa. Dia mengatakan, ya, man salla alaina as-sayfa falaysa minna. Barang siapa yang menghunuskan pedangnya atas kami, maka bukan dari golongan kami. Semakna dengan hadis di atas. Tapi sahabatnya berbeda yang meriwayatkan. Naam. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب قالوا حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. نعم الإمام مسلم menyebutkan jalur yang ketiga, yang ujungnya dari sahabat Nabi SAW, Abu Musa al-Ash'ari. Ya, jadi ada tiga perawi hadis ini dari golongan sahabat, menunjukkan hadis ini hadis yang kuat. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, man hamal alayna silah falaysa minna, yang membawa pedang, menghunuskan pedangnya atas kami, maksudnya untuk memerangi kami, bukan dari golongan kami. Naam. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. Qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id, qala haddatsana Ya'qub wa huwa bin Abdurrahman Al-Qari, tahwil, qala wa haddatsana Abul Ahwasi Muhammad bin Hayyan, qala haddatsana bin Abi Hazim, kilahuma an Suhail bin Abi Shalih an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man hamala alaina as-silah falaysa minna waman ghashana falaysa minna. Naam. Kemudian Imam Muslim berkata rahimahullah, babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam man ghashana falaysa minna. Bab perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menipu kami maka dia bukan dari golongan kami. Karena orang beriman satu sama lain saling menjaga, ya, bukan saling berperang, bukan saling menipu, tapi saling menjaga. Siapa yang menipu kami, falaysa minna, maka dia bukan dari golongan kami. Ya, tentunya mazhab Khawarij mengatakan mereka kafir. Falaysa minna berarti dia bukan dari bagian kaum muslimin, berarti mereka kafir. Itu mazhabnya Khawarij. Mazhab Ahlus Sunnah mengatakan falaysa minna, bukan dari golongan kami. Ya, bila mana dia menghalalkan menipu kaum muslimin, jelas dia keluar daripada Islam. Kalau dia meyakini bahwasanya menipu itu haram tapi dia melakukannya karena syubhat, karena syahwatnya, maka dia tidak dikafirkan. Dia pelaku dosa besar. Ya, berkata Muslim rahimahullah, haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id. Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, dia berkata Ya'qub, itu Ibnu Abdurrahman Al-Qari menceritakan kepada kami. Kemudian Imam Muslim menyebutkan jalur lainnya, dia berkata haddatsana Abu Al-Ahwas, diberitakan kami oleh Abu Al-Ahwas Muhammad bin Hayyan, dia berkata Ibnu Abi Hazim menceritakan kepada kami. Kedua-duanya mengambil riwayat daripada Suhail bin Abi Salih, dari ayahnya Salih, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah bersabda man hamala alaina silaha falaysa minna, yang membawa senjatanya menghunuskan pedangnya untuk memerangi kami maka bukan dari golongan kami. Wa man ghashana falaysa minna, yang menipu kami bukan dari golongan kami. Jadi ini hadis mengkuatkan riwayat sebelumnya, larangan memerangi sama kaum muslimin dengan tidak hak, dengan tanpa ta'wil, dan larangan untuk menipu sesama kaum muslimin. Nah, babu qaulin la la la haddatsani Yahya bin Ayyub wala wa haddatsani Yahya bin Ayyub wa Qutaibah wa bin Hujrin jami'an an Isma'il bin Ja'far qala bin Ayyub qala haddatsana Isma'il qala akhbarani al-Ala an abihi an abi Hurairah akhbarani al-Ala akhbarani akhbarani al-Ala an abihi an Abi Hurairah anna Rasulullah SAW marra ala suburati ta'amin fa'ada khala yadahu fiha panalat asabi'uhu balalan faqala ma haza ya sahibat ta'am qala asabathu as-sama' ya Rasulullah qala apala ja'altahu pawqat ta'ami kayyarahu nas man ghassana palaysa minni man ghasha palaysa minni. Naam. Al-Imam Muslim meriwayatkan, berkata Muslim rahimahullah, Yahya bin Ayyub bin Qutaibah dan Ibnu Hujr meriwayatkan kepada kami dari seluruhnya dari Ismail bin Ja'far. Ya, berkata Ibnu Ayyub, dan kami diberitakan Ismail, dia berkata Al-Ala meriwayatkan dari ayahnya dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW pernah bahwasanya Rasulullah SAW pernah melewati pasar dan mendapati ada tumpukan makanan yang dijual di pasar. Fa'adkhala yadahu fiha, Rasulullah masukkan tangannya pada tumpukan makanan tersebut. Kata-kata ta'am biasanya makan pokok, bisa jadi kurma, bisa jadi gandum. Rasulullah masukkan tangannya ke dalam tumpukan makanan tersebut, gunung daripada makanan ditumpuk. Fanalat asabi'uhu balalan, maka jari-jari Nabi mendapatkan bahwasanya bagian bawah yang ditimbun itu, yang ditumpuk itu basah. Faqala, maka Nabi berkata, ma hadza ya sahib at-ta'am. Nabi tidak langsung marah. Nabi hanya mengatakan, ma hadza, apa ini? Wahai pemilik makanan, kenapa basah ini? Ya, dan kenapa kau letakkan di bawah? Apa uzurmu? Qala, dia berkata, ahsabathu sama ya Rasulullah, yang di bawah itu terkena hujan. Basah. Ya, ahsabathu sama'u ya Rasulullah, terkena hujan. Qala, afala ja'altahu fawqa ta'am? Mengapa tidak kau buat dia di atas? Ya, agar orang melihatnya, kai yarahun nas, agar orang melihatnya. Kalau orang mau beli, dia ambil. Kalau tidak, dia tinggalkan. Ya. Man ghasya falaysa minni. Yang menipu bukan dari saya. Bukan daripada umat saya. Bukan dari golongan saya. Inilah Islam, agama yang indah. Agama yang menjunjung tinggi kejujuran. Inilah Nabi Muhammad SAW. Rahmat bagi seluruh alam semesta. Mengajarkan umatnya untuk selalu jujur dalam bermuamalat. Ya, bukan menyembunyikan aib. Banyak orang yang ya tak jujur dalam bermuamalah, karena di benaknya hanyalah keuntungan dan keuntungan. Tidak lagi dia melihat halal dan haramnya. Maka orang-orang semacam ini, orang-orang akan merana dan celaka nanti di dunia dan di akhirat. Tak berkah hartanya di dunia. Harta yang tak berkah adalah harta yang akan hanya menjadi sarana untuk bermaksiat kepada Allah SWT. Itu makna harta yang tak berkah. Bermaksiat atau harta yang disia-siakan. Yang tidak ditempatkan pada tempat yang hak. Dihambur-hamburkan. Difoya-foyakan. Ini harta yang tak berkah. Tak menjadi kebaikan bagi orang tersebut di dunia maupun di akhirat. Ya, banyak sekali orang menipu dalam muamalat. Prinsip manusia sekarang kalau bisa menipu, mengapa tidak? Ya, setiap orang berusaha menipu. Ya, karyawan-karyawan ditugaskan untuk berbelanja untuk kepentingan negara dan seterusnya menipu. Pejabat-pejabat pun menipu. Kalau bisa menipu, mereka menipu. Ya, memasukkan data, mengangkat harga, semuanya menipu. Kata Nabi, man ghasya falaysa minni. Yang menipu bukan dari saya. Bukan dari umatku. Kalau bukan dari umat Nabi, umat siapa? Ya, tentunya umat bukan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, mazhab Ahlussunnah ini menunjukkan menipu dalam muamal dosa besar dan terancam dia bukan dari golongan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika dia menghalalkan perbuatan ini, dia kafir dengannya. Kalau dia tidak menghalalkan, dia meyakininya tapi melanggarnya karena syahwatnya, maka dia melakukan dosa besar. Ya dan billah, walaupun imannya tak hilang. Falaysa minni, bukan dari golongan saya. Ya. Karena itulah kata Nabi SAW, al-bayyani bil khiyar. Jual beli itu dengan hak untuk khiyar, boleh lanjut, boleh batal. Malam yatafarraqa, selama kedua-duanya belum berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahumu fi bai'ihima. Kalau kedua-duanya jujur, kedua-duanya menjelaskan, menerangkan apa yang mereka jual beli tanpa ada menyembunyikan aib, maka diberikan keberkahan pada jual beli antara keduanya. Fa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Kalau kedua-duanya berdusta, menyembunyikan sesuatu aib, maka akan dihilangkan Allah keberkahan jual beli mereka berdua. Yang kita cari dalam hidup adalah keberkahan, bukan banyak. Banyak tak berkah, sia-sia. Ya, tapi berkah meski sedikit lebih utama daripada banyak tak berkah, melalaikan. Sedikit kita mensyukurinya dari jalan yang halal. Dan berkah itu lebih utama daripada banyak, tapi tak pandai kita syukuri. Dari jalan yang tak halal, ya dan billah. Naam, Syekh. Babu tahrimi darbil khuduri wa syaqqil jiyubi wa du'ai bid'awal jahiliyah. Qala haddasana Yahya bin Yahya, qala akhbarana Abu Muawiyah, tahwil. Qala wa haddasana Abu Bakr bin Abi Syaibah, Qala haddatsana Abu Muawiyah wa Waqi' tahwil. Qala wa haddatsana Ibnu Numair qala haddatsana Abi jami'an anil A'mash an Abdullah bin Murrah an Abdullah bin Murrah an Masruqin an Abdullah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man darabal khududa aw syaqqal juyuba aw da'a bid'wal jahiliyah. Hadha hadisu Yahya wa amma Ibnu Numair wa Abu Bakr Abu Bakrin faqala wa syaqqa wa da'a bi ghairi alif. Berkata Imam Muslim rahimahullah, bab tahrimi darbil khudud, bab haramnya melampar-lampar pipi, wa syaqqal juyub, mengoyak-ngoyak baju. Ya. Mengoyak-ngoyak baju. Juyub maknanya adalah fathah. Juyub maknanya adalah tempat yang terbuka dari baju, tempat untuk masukkan leher. Ini namanya jaib. Ini namanya jaib. Jaib. Ya, dikoyak-koyaknya bajunya dari arah ya tempat yang terbuka tersebut. Babu darbi, babu tahrimi darbil khudud, bab tentang haramnya menampar-nampar pipi, mengoyak-ngoyak baju, wa doa bid'ah jahiliyah, dan menyuruhkan ratapan-ratapan orang-orang jahiliyah ketika mendapatkan kemalangan, berteriak-teriak menyuruhkan berbagai macam seruan-seruan ratapan orang-orang jahiliyah. Al-Imam Muslim rahimahullah mengatakan Yahya bin Yahya menceritakan kepada kami. Ia berkata Muawiyah menceritakan kepada kami. Kemudian Imam Muslim mengatakan ya, dari jalur lainnya haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah. Ibnu Abu Bakar bin Syaibah menceritakan kepada kami. Dia berkata Abu Muawiyah menceritakan kepada kami dan Waqi'. Ya, kemudian Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Ibnu Umair. Dan memberitakan kepada kami Ibnu Umair. Ia berkata ayahku menceritakan kepadaku semuanya dari A'mash, dari Abdullah bin Murrah, dari Masruq, dari Abdullah. Dia berkata bersabda Rasulullah laisa minna, bukanlah dari golongan kami, man darabal khududa, yang menampar-nampar pipi. Maksudnya menampar pipi di sini ketika datang musibah. Ya, menampar-nampar wajah, menarik-narik rambut ketika datang musibah, mengoyak-ngoyak baju, syaqqal juyub, ya, mengoyak-ngoyak baju, au da'a bid'wal jahiliyah, ya, meratap sebagaimana ratapan jahiliyah. Ini menunjukkan dia tak sabar dengan apa yang Allah tentukan. Kemalangan, ada yang hilang, mungkin jadi hartanya hilang, terbakar semua hartanya. Ya, dia histeris menampar-nampar wajahnya, mengoyak-ngoyak bajunya, teriak-teriak, menghujat takdir, ya, hartanya terbakar atau hartanya ludes, disapu banjir, tsunami, atau diambil Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang dikasihi, anaknya dan semacamnya, kerabatnya, maka dia, ya, ekspresinya menerima musibah tersebut dengan menampar-nampar wajah, tandanya tak sabar. Ya, mengoyak-ngoyak baju. Ya, kemudian meratap sebagaimana ratapan jahiliyah. Ini semuanya adalah perkara yang terlarang, min haram. Perbuatan dosa besar, meratap perbuatan dosa besar. Ya. Yang terancam, ya, orang yang meratap tersebut membuat tak nyaman orang yang mati. Bahkan dalam satu riwayat Ibnu Umar, innal mayyita la yu'adzabu bibukai ahli alaih. Sesungguhnya jenazah itu akan diazab disebabkan karena ratapan keluarganya atasnya. Dan hadis ini adalah hadis yang ya dikritisi oleh Ibunda Aisyah. Kata Ibunda Aisyah, ini bukan maknanya demikian. Tapi ini berbicara tentang orang-orang kafir. Tapi hadis ini juga datang daripada Umar bin Khattab dan sebagian sahabat lainnya. Dan ulama dalam menyikapi hadis ini memiliki beberapa tafsiran. Kata mereka, ya, makna yu'adzabu innal mayyita yu'adzabu mayat itu akan diazab, maknanya adalah akan dicela dalam alam barzah. Manakala berteriak-teriak histeris keluarganya, wahai fulan, engkaulah tulang punggung kehidupan kami, maka akan dikatakan kepadanya, betulkah engkau tulang punggung mereka? Itu maknanya dicela oleh malaikat, wahai fulan, tanpa engkau bagaimana kami hidup? Maka dia akan dicela malaikat. Ini maknanya azab, bukan disiksa dengan siksaan, tapi dengan celaan. Ini tafsiran sebagian ulama. Sebagian mengatakan akan benar-benar diazab, disiksa karena ratapan keluarganya. Sebagian mengatakan hadis ini bagi keluarga yang memang jenazah ini tahu dia akan diratapi, tapi dia tidak meninggalkan wasiat agar jangan dilakukan perbuatan itu atasnya. Dibiarkannya saja, padahal dia tahu dia akan diratapi, tapi tidak membuat wasiat, maka dia akan diazab karena dia rela dengan apa yang mereka buat. Atau kata para ulama, hadis ini berlaku bagi orang yang memang menuliskan wasiat agar dia diratapi. Di zaman jahiliyah orang meratap dibayar. Untuk meratapi jenazah datang perempuan-perempuan dibayar. Ya. Maka Islam menghapuskan hal ini. Namun walaupun demikian masih saja ada orang yang meratap. Kata Nabi, amalan jahiliyah masih dilakukan oleh umat Islam adalah an-niyahatu al-mayyit, meratapi jenazah, masih tetap ada. Padahal itu merupakan perilaku jahiliyah. Dan dia adalah merupakan dosa besar. Karena Nabi mengatakan laisa minna, bukan dari kami. Dosa besar. Ya. Orang manakala diuji Allah, hendaklah dia istislam liqadaillah, menerima ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi manakala putranya meninggal, innal aina la tadma', sungguh air mata berlinangan. Ya, innal aina la tadma wa innal qalba la yahzan, sungguh hati ini bersedih. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana, dan tidak kami berkata-kata kecuali perkataan yang membuat ridha Tuhan kami. Wa inna ala firaqika ya Ibrahim la mahzunun, sungguh kami berpisah dengan Ibrahim engkau putraku benar-benar dalam keadaan sedih. Nabi bersedih dan boleh bersedih karena itu rahmat. Ya. Boleh menangis, menangis pun boleh. Yang dilarang adalah meratap dengan perkataan, perbuatan, mengoyak-ngoyak baju, memotong-motong rambut dan semacamnya. Ini perbuatan jahiliyah. Naam. Qala wa haddatsana Utsman bin Abi Syaibah, qala haddatsana Jarir, tahwil, qala wa haddatsana Ishaq bin Ibrahim wa Ali bin Hashram, qala حدثنا عيسى بن يونس جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد وقال وشق ودعا. نعم. Imam Muslim menyebutkan tambah redaksi وشق ya ودعا ya وشق mengoyak-ngoyak ودعا dan berteriak-teriak dengan teriakan jahiliyah. نعم. قال حدثنا الحكم بن موسى القنطري قال حدثنا يحيى بن حمزة عن أبي الرحمن بن يزيد بن جابر أن القاسم بن مخيمرة أن القاسم بن مخيمرة حدثه قال حدثني أبو بردة بن أبي موسى قال وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله فصاحت امرأة من أهله فلم يستطيع أن يرد عليها شيئا فلما أفاق قال أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. نعم. Al-Imam Muslim rahimahullah menyebutkan pada jalur berikutnya ujungnya daripada sahabat Nabi Abu Musa Al-Asy'ari Waji'a Abu Musa waj'an faghushiya alaihi. Abu Musa al-Ash'ari menderita penyakit hingga membuat dia pingsan. Waraksuhu fi hajri muratin min ahli. Kala itu kepalanya ada di pangkuan salah seorang daripada keluarganya, istrinya. Fasahat imuratun min ahli. Manakala dia pingsan, mungkin dikira oleh istrinya dia mati. Maka berteriaklah istrinya. Falam yastati'an yarudda 'alaiha syai'an. Dia tak mampu untuk mengingatkan karena kondisinya dalam keadaan ya pingsan. Dalam keadaan pingsan atau dalam keadaan sakit parah. Ya, dia dengar tapi tak bisa dia bantah, tak bisa dia luruskan. Falam afaqa, manakala dia siuman dan dia bisa berbicara, qal, maka dia berkata, ana bari'un, saya ini berlepas diri, mimma bari'a minhu Rasulullah, daripada apa yang Rasulullah berlepas diri daripadanya. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi bari'a min as-sariqah, sesungguhnya Rasulullah berlepas diri daripada perempuan yang berteriak-teriak ketika dapat musibah, histeris, menjerit-jerit, wal haliqah, dari perempuan yang mencukur rambutnya karena kesedihan, wasyaqah, dan perempuan yang mengoyak-ngoyak bajunya, karena semuanya adalah perbuatan yang menunjukkan tidak rida dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qala haddatsana Abdu bin Humayd wa Ishaq bin Mansur qala akhbarana Ja'far bin Awanin قال أخبرنا أبو عميس قال سمعت أبا صخرة يذكر عن عبد الرحمن بن يزيد وأبي بردة بن أبي موسى قال أغمي على أبي موسى وأقبلت امرأته أم عبد الله تصيح برنة قال ثم أفاق قال ألم تعلمي وكان يحدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق. نعم. Imam Muslim meriwayatkan, dia berkata Abd bin Humaid dan Ishaq bin Mansur meriwayatkan kepada kami, kedua-duanya berkata Ja'far bin Awan memberitakan kepada kami, Ja'far berkata Abu Musa, Abu Umais menceritakan kepada kami, dia berkata, aku mendengar Abu Sakhrah pernah menyebutkan dari Abdurrahman bin Yazid dan Abi Burdah bin Abi Musa. Ya, dua orang tabi'in. Abdurrahman bin Abi Yazid dan Abu Burdah anaknya Abu Musa. Qala, kedua-duanya berkata, ughmiya 'ala Abi Musa. Abu Musa dalam keadaan pingsan karena penyakitnya. Wa aqbalat imra'atuhu Ummu Abdillah tasihu birannah, dan seketika istrinya Ummu Abdillah berteriak-teriak dengan nada dan gaya yang diperbuat orang jahiliyah. Ya, berteriak-teriak dengan tradisi jahiliyah. Ya, ada suara tertentu yang mereka ya suarakan manakala bergabung, dan orang Arab sedikit aneh ya. Dalam acara pernikahan juga mereka teriak-teriak. Itu tak ada di negeri kita. Ya, kalau antum lihat potongan-potongan video orang Arab ketika nikah, ada yang berteriak-teriak. Ya. Seperti orang-orang di Indian sana, suku-suku Indian berteriak-teriak. Berteriak untuk pernikahan ada caranya, berteriak untuk yang meninggal juga ada. Ya. Qala, kedua-duanya berkata, yaitu Abdurrahman bin Yazid dan Abu Wardah. Thumma afaqa, kemudian Abu Musa pun siuman dari pingsannya. Qala, kemudian dia berkata, alam ta'lami, bukankah engkau tahu? Wa kana yuhadithuha, dia berbicara kepada istrinya, anna Rasulullah SAW qal, Rasulullah SAW bersabda, ana bari'un mimman halaq, saya berlepas diri pada perempuan atau orang yang mencukur rambutnya karena sedih atas musibah. Wa salaqa, mengoyak-bayak bajunya. Wa kharaqa, dan membakar-bakar bajunya. semuanya adalah merupakan perbuatan jahiliyah. Ya. Naam, tafadhal. Qala haddatsana Abdullah ibn Muti' qala haddatsana Husaym an Husayn an Iyad Asy'ari Al-Asy'ari an imra'ati Abi Musa an Abi Musa an Nabi sallallahu alaihi wasallam tahwil qala wa haddatsanihi Hajjaj ibn Sya'ir qala haddatsana Abdus Samadi qala haddatsani Abi qala haddatsana Dawud ya'ni ibna Abi Hindin qala haddatsana Asim an Safwana bin Muhriz an Abi Musa an Nabi sallallahu alaihi wasallam tahwil qala wa haddatsani Al-Hasan ibn Ali Al-Hulwani qala haddatsana Abdus Samadi qala akhbarana Syu'bah an Abdul Malik bin Umair an Ri'i bin Rib'i an Rib'i bin Hirash an Abi Musa an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi hadzal hadits ghairu anna fi hadits Iyad Al-Asy'ari qala laisa minna wa lam yaqul bari'un. Ya. Jadi lafaz hadisnya ada dengan lafaz laisa minna, bukan dari golongan kami. Ya, yang mencukur rambut, mengoyak-ngoyak baju, membakarnya. Ada juga dengan redaksi bari'ah. Bari'ah, bari'un, berlepas diri, dan maknanya sama. Demikianlah kajian kita pagi hari ini, insyaallah kita lanjutkan besok. Allah panjangkan umur kita. Babu bayani ghiladhi tahrimin namimah, penjelasan alangkah besarnya ya pengharaman perbuatan mengadu domba. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasuli Muhammad wa akhru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.